Satu tembang irama kasidah terbaru dari Asalam Music Data di tahun 2015 ada Wayak. Selamat menikmati. Terima kasih. Wayak, yeah. Kepadamu.